ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-50 dari kitab Zakat, itu bab al-istifaf anil mas'alah, menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Dan sudah kita lihat di pertemuan yang lalu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, kisah beberapa orang Ansar yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permintaan mereka, memberikan apa yang mereka minta. Kemudian hal tersebut terulang sampai 3 kali. Thumma sa'aluhu fa'atahum, thumma sa'aluhu fa'atahum, sampai nafidah ma'indah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis apa yang disini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi lagi kepada mereka. Maka Nabi sallallahu menasihati mereka dengan nasihat yang sangat agung, yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan, ma yakunu indi min khair falan addakhirahu ankum, wa man yasafif yu'ifuhu Allah, wa man yastagni yubnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa nauti ahadun atan khairan wa awsa min as-sabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada padaku dari kebaikan, saya tidak akan pernah aku menahannya dari kalian. Kalau aku milikinya, apa yang kalian minta, saya akan berikan kepada kalian. Dan menunjukkan karunia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallam memberikan nasihat, wa man yasafif yaifullah, wa man yastaghni yubnihillah, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan siapa yang berusaha untuk menjaga diri dari minta-minta kepada manusia, menjaga iffahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga iffah orang tersebut. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kesabaran kepadanya. Kemudian di akhir hadis tersebut, Nabi SAW menyebutkan keutamaan sabar. Kata Nabi, wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsan as-sabr. Tidaklah seorang diberi karunia dengan karunia lebih baik dan lebih luas daripada karunia berupa kesabaran. Dan ini semuanya dorongan dari kita agar kita menjaga iffah kita, sebagaimana dorongan dari kita agar kita menjadi orang yang ghani, ghina hakiki, laisa ghina min kathratil arab walakin al-ghina ghina nafs. Jadi orang yang kaya itu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, kekayaan jiwa. Dan dorongan bagi kita agar berusaha untuk tetap bersabar. Bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjaga kemaksiatan, dan bersabar di dalam menghadapi segala ketetapan yang telah Allah tetapkan atas kita. Dan juga menunjukkan keutamaan karunia sabar. Sabar merupakan kunci kebahagiaan hidup seorang hamba. Dan sudah kita ketahui bersama hadis Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala an, di Sahih Muslim. Nabi mengatakan, ajaban li amri mu'min, inna amrahu lahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin. Semua perkaranya mengagumkan. Dan hal tersebut tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada seorang mukmin. Bagaimana keadaan seorang mukmin? Fa in asabatu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan perkara-perkara yang membahagiakannya dan kebaikan, baikkan kebaikan diniyah ataupun duniawiyah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah berikan kepadanya membawanya kepada asy-syukur dan tidak membawanya kepada al-batar wal-kibr. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabatu darra sabar." Dan syahidnya. Dan kalau dia ditimpa dengan darra, perkara-perkara yang menyulitkannya, yang menyusahkannya, sabar, dia bersabar. Dan Nabi katakan pada kedua sebuah, ketika mengatakan, "Fain asabatu sarra syakar, fakana khairan lah." Orang yang bersyukur ketika melakukan nikmatan itu merupakan kebaikan untuknya. Begitu pula ketika Nabi mengatakan wa in asabatu darra sabar fakana khairan lah. Seorang mukmin ketika ditimpa dengan kesulitan dan dia bersabar, kata Nabi, yang demikianlah yang terbaik untuknya. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan juga seperti kita sebutkan di materi yang lalu tentang faedah innamas sabru bitasabbur. Seorang jika ingin mendapatkan dan memiliki sifat sabar, hendaknya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemberi karunia kesabaran kepada hamba yang Allah kehendaki. Wasbir wa nasabruka illa billah. Bersabarlah dan tidaklah kesabaran yang ada padamu kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita adalah hamba-hamba yang lemah. Kita adalah orang-orang yang du'afa. Orang-orang yang banyak berkeluh kesah. Orang-orang yang halu. Seandainya kita tidak ditaufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberi karunia dengan sifat sabar, semua sifat-sifat yang tercela tadi ada pada kita. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesabaran. Sebagaimana yang tersebut kesabaran atau sabur, berusaha untuk menyabarkan diri. Orang yang berusaha untuk menyabarkan diri akan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatasabbar yusabbihullah. Kemudian hadis berikutnya di bab yang ke-50, beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ini juga semakna dengannya. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tirmizi qala akhbarana Malik Yusuf Malik ibn Man Malik ibnu Abdullah, Malik ibnu Anas, Abu Abdullah, imam dari Hijrah, Hasan. An Abi Zinad, kalau Abu Zinad, Abdurrahman, masmu Abi Zinad? Indak Abdurrahman? Abdullah bin Zakwan, ahsanta. An Al-A'raj, kalau Al-A'raj, siapa yang jawab Al-A'raj? Sa'id, masmu Al-A'raj? Abdurrahman bin Hurmuz, ahsan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi lan ya'khudha ahadukum habla fayatatiba ala dhahri khairul lahu min an ya'tiya rajulan fayas'ala ata'u ata'u aw mana'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, seseorang mengambil tali, kemudian dia mencari kayu al-dahi, kemudian dia pikul di atas pundaknya, itu lebih baik baginya daripada dia harus mendatangi orang lain, kemudian dia meminta-minta kepada orang lain. Atau aumana. Terkadang orang diminta itu memberi apa yang dia minta, dan terkadang dia menolaknya. Ini ajaran yang sangat agung yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga menunjukkan bahwasanya kasbun thayyib dan kasbun halal itu merupakan pekerjaan yang mulia. Tidak ada pekerjaan yang tercela pada pekerjaan yang halal. Walaupun sebagian orang itu pekerjaan kasar, memikul kayu atau mencakul di sawah dan ladang atau juga di bangunan dan yang lain, itu semuanya pekerjaan yang mulia. Dan Nabi katakan habis ini, seorang bekerja walaupun dengan pekerjaan tadi yang berat, cari kayu bakar kemudian dia bawa dan dia jual, dan dengannya dia mencukupi kebutuhannya, lebih baik daripada dia mencukupi kebutuhan dengan meminta-minta kepada orang lain. Maka tidak boleh seorang mukmin ketika bekerja menjadi seorang petani atau menjadi kuli, dia minta dengan pekerjaannya. Itu semuanya pekerjaan yang mulia. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Musa wa Musa bin Ismail Abu Salamah Tabudaki qala haddatsana Wuhaib Wuhaib bin Khalid qala haddatsana Hisham bin Abi Hisham bin Urwah عن زبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعه. Sama dengan hadis sebelumnya, kata Nabi صلى الله عليه وسلم, Zubair ini seseorang mengambil tali kayu bakarnya, kemudian dia membawa ikatan kayu bakar tersebut di atas punggungnya, kemudian dia jual, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kehormatannya dengan tersebut dari minta-minta. Khairullah, itu lebih baik baginya daripada meminta kepada manusia, terkadang mereka memberi dan terkadang mereka menolak. Ini sekali lagi ajaran yang agung yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan al-iffah. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, Beliau menyebutkan hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala an. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdan wa Abdullah bin Utsman. Qala akhbarana Abdullah wa Abu Mubarak. Qala akhbarana Yunus wa Yunus bin Yazid al-Aili an Az-Zuhri wa Muhammad ibn Muslim an Urwah bin Zubair wa Sa'id bin Musayyab an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. Dari Hakim Hizam radhiyallahu ta'ala dan kisahnya mirip dengan kisah hadis pertama, kisah Nasun bin Ansar. Kisah Hakim Hizam dia Qurashi. Yang mengatakan pada suatu ketika aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permintaan fa'atani. Maka aku atau Rasulullah mengabulkan permintaanku, memberikan kepadaku apa yang kuminta. Kemudian sampai berulang 3 kali, aku minta kepada Nabi dan Nabi mengabulkan permintaanku. Kemudian saat itu Nabi SAW memberikan nasihat kepada Hakim bin Hizam dengan nasihat yang sangat berharga untuk kita semuanya. Kata Nabi, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadal mal khadiratun hulwah. Sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Nabi memperumpamakan harta ini seperti buah-buahan yang hijau sehingga enak dipandang dan manis, lezat untuk dinikmati. Orang kalau melihat yang hijau-hijau senang dengan melihatnya. Sebagaimana kalau mencicipi yang manis, senang untuk mencicipi. Terlebih kalau terkumpul 2 keutamaan tadi. Harta itu hulwatun khadirah. Di sini khadiratun hulwah. Hijau dan manis. Masih sangat menawan. Sangat dicintai oleh manusia. Oleh karena itu fitnah umatnya dari harta. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah mal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi." Barang siapa yang mengambil harta, itu menerima harta bi sakhawati nafsin dengan kelapangan jiwa. Dia menerima dengan tanpa meminta. Lebih-lebih lagi mendesak atau memaksa. Bahkan dia diberi dalam keadaan orang memberinya dalam keadaan lapang hatinya. Bahkan menginginkan untuk memberikan pemberian tersebut dan ingin diterima pemberiannya. Maka barang siapa yang mengambil harta bisa khawatir nafsin dengan jiwa yang lapang, burikalahu fi. Maka pemberian itu tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa man akhadha bi israfi nafsin, barang siapa yang mengambil harta bi israfi nafsi, dengan tatallu, dengan ambisi, sangat menginginkan mendapatkan harta tersebut, sampai ketika minta dia mendesak atau memaksa orang yang dimintanya, lam yubarak lahu fi, maka tidak akan diberkahi pemberian tersebut, harta yang diambil tersebut. Dari sini pelajaran bagi kita, jangan sekali-kali kita mengambil harta dengan israfun nafs. Dan ini merupakan petunjuk dari Nabi Sallam, al-istifaf an masalah, menjaga kemuliaan jiwa dari meminta-minta. Kemudian kata Nabi Sallam, orang yang mengambil harta bi israfi nafs, dengan ambisi meminta-minta kepada manusia dengan mendesak, bahkan kata memaksa, kalladhi yakul wa la yashba. Begitu pula orang yang rakus dengan dunia, sama kalladhi yakul wa la yashba, seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasa kenyang, makan dan makan, dan dia dalam keadaan lapar sehingga tidak berhenti dari makannya. Apakah sehat? Sudah kita lalui. Ima dia binasa dengan hal tersebut atau dia sakit. Dikarenakan makanan yang dia makan tidak bisa dicerna dengan baik. Kalla dia akul wala yashba. Kemudian setelah Nabi SAW mendorong kepada umatnya untuk menjadi orang yang dermawan, suka memberi. Nabi katakan, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu pemberi, khairun min yadis sufla, lebih baik dari tangan yang di bawah. Dan di Sabi Hore sudah kita lalui, tangan di bawah adalah yang meminta. Kemudian kata beliau, qala Hakim, Hakim Hizam ketika mendapatkan nasihat yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan meminta kepada manusia, beliau berkata, wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ya demi Allah, la arza'u hadan ba'daka syai'an hatta ufariqa dunya, aku tidak akan mengurangi siapapun juga setelahmu hatta ufariqa dunya, tidak akan mengurangi sedikit pun orang setelahmu sampai aku meninggal. Kenapa beliau mengatakan orang setelahmu? Karena beliau menerima nasihat sebelumnya, beliau meminta dan meminta dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi beri permintaan tersebut. Maka beliau berjanji sampai bersumpah, wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutus dengan kebenaran, aku tidak akan mengurangi sedikit pun harta seseorang setelahmu sampai aku meninggal. Dan ia buktikan sumpah tersebut ketika zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Abu Bakar As-Siddiq memanggil Hakim Hizam Al-Ata untuk diberi bagiannya dari harta. Fayaba an yaqbalahu min, tapi Hakim tidak mau menerima pemberian tersebut. Karena beliau sudah berjanji tidak akan mengurangi harta siapapun juga. Kemudian pada zaman khilafah Umar, Umar pun memanggilnya untuk memberi pemberian, tapi beliau pun menolak untuk menerimanya. Sampai Umar mengatakan, aku persaksikan kepada kalian wahai kaum muslimin, bahwasanya Hakim aridu alaih haqqah, aku telah sodorkan kepadanya haknya. Dari fai, min hadal fai, akan tapi dia menolaknya. Faya bani akhudah, tidak mau mengambil pemberian tersebut. Kemudian kata perawi hadis, itu Sa'id Musayyab bin Umar bin Zubair, falam yarza hakimun ahadan min nas ba'da Rasulullah hatta tufi. Hakim Hizam tidak pernah mengurangi harta seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Ini tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada umatnya al-ifah, al-istifaf عن المسألة. Dan sebelum mengakhiri ta'lim kita di siang hari ini, dan insyaAllah ini merupakan akhir ta'lim ana di Sahih Bukhari di Ma'had Umar bin Khattab harasahullah, ana ingin menyampaikan beberapa hal kepada ikhwan semuanya. Yang pertama yang sampaikan yaitu rasa syukur kepada ikhwan semuanya. Saya sampaikan jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas segala kebaikan antum semuanya yang telah bertawun al-birri wa taqwa di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawun dalam memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Bertawun dalam talabul ilm dan bertawun di dalam ad-da'wah ila Allah azza wa jalla. Begitu pula tidak lupa menyampaikan syukur berikutnya kepada ikhwan yang telah banyak membantu bertawun di ma'had yang akan dirintis di Salaka. Ikhwan sekalian telah membantu dari mulai pembangunan jembatan, pembangunan masjid, dan terakhir dua pekan yang lalu membantu dalam pengecoran rumah. Saya ucapkan jazakumullah khairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan ikhwan sekalian. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amal makbulah. Dan tentunya yang lebih penting lagi yang ingin disampaikan yaitu permohonan maaf dari ana kepada seluruh ikhwan, karena ana sudah bersama ikhwan sekalian di sini lebih dari 14 tahun dari mulai tahun 2007 dan sekarang sudah 2021. Dan tentunya dalam waktu yang tidak pendek tersebut tidak sedikit kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan. Maka jika ada kalam atau perbuatan yang menggores di hati sehingga melukainya, dari lubuk hati yang paling dalam ana mohon maaf kepada ikhwan semuanya. Dan juga kita berharap semoga dakwah ahli sunnah wal jamaah yang berada di Pereng, begitu pula yang sedang dirintis di Salaka, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga min kulli su'in wa makruh, dari semua kejelekan. Dan kita berharap agar kita semakin kokoh dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dakwah semakin menyebar. Ini harapan kita semuanya. Dan dakwah kita dakwah yang satu. Semuanya kita menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyeru manusia agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyeru mereka agar beritiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dakwah kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita di atasnya. Hatta nalqah. Sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berkaitan dengan permohonan maaf juga kepada ikhwan semuanya, ana mohon maaf tidak bisa menjumpai satu persatu ikhwan tiba-tiba yang sudah berkeluarga di rumahnya dikarenakan keterbatasan waktu. Maka di majlis ini sekali lagi ana mohon kepada ikhwan yang hadir dan juga mohon disampaikan kepada yang tidak hadir permohonan maaf ana. Sekali lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya di semua kejelekan di dunia dan di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkokohkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.